bicara hebat keres orang Jawa Barat. Pangeran tanah Pasundan kasohor pasti wanian. Lamun tandang makalangan musuh ge jadi borangan. Caruk buru mundur pantang muncang menang. Musuh nu ngalawan Persib kabeh ge jadi hariwa. Naranya iraha Persib juara. Pangeran tanah Pasundan kasohor pasti wanian. Tarung pinung ku kawani terah getih Siliwangi. Caruk kudu mundur pantang muncang menang. Musunung ngalaman Persib KBG jadi hariwa. Ayo urang dukung Persib, eleh menang biasana pertanding. Ngantre hayang ningali Persib eleh. Bobo semua musena. Ayo urang dukung Persib, Persib menang orang Bandung pasti senang. Persib bermain harus selalu menyenangkan, biar semua musuh lari pulang lagi. Persib.